Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جماعة yang kami hormati رحمكم الله kita kembali melanjutkan kajian kita terhadap risalah Al-Wasailul Mufidah lil Hayati Sa'idah, wasilah-wasilah yang bermanfaat untuk menggapai kehidupan yang bahagia. Kita masuk kepada sebab yang keempat yang dibawakan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. قال المؤلف رحمه الله الاهتمام بعمل اليوم الحاضر fokus memperhatikan kepada kegiatan di hari tersebut وَمِمَّا يُدْفَعُ بِهِ الْهَمُّ وَالْقَلَقُ اجْتِمَاعُ الْفِكْرِ كُلِّهِ عَلَى الْإِهْتِمَامِ بِعَمَلِ الْيَوْمِ الْحَاضِرِ termasuk perkara yang bisa menghilangkan kesedihan, keresahan, yaitu intinya suasana hati yang jelek, yang buruk, itu bisa dihilangkan dengan mengumpulkan atau memfokuskan pikiran seluruhnya untuk memperhatikan aktivitas hari ini, hari tersebut, hari yang sedang ia jalani. Ya, jadi dia fokus bagaimana mengerjakan tugas-tugas, kegiatan-kegiatan yang ada di hari itu. Wa qat'uhu 'an al-ihtimam fil waqt al-mustaqbal. Dan dia meninggalkan dari terlalu memikirkan dan khawatir dengan waktu yang akan datang. Wa 'an al-huzni 'ala al-waqt al-madhi, serta meninggalkan sikap sedih dan meratapi dari sesuatu yang telah berlalu pada waktu yang lalu. Nah, ini sebab yang keempat yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Jadi bagaimana kita menjalani hidup ini, kita fokuskan perhatian kita dengan amalan-amalan, kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas di hari ini. Apa yang harus kita kerjakan di hari ini, kita fokus di situ. Kita sempurnakan pekerjaan-pekerjaan di hari itu. Jangan kita menyibukkan pikiran kita dengan kekhawatiran, kemudian apa? Terlalu memikirkan masa depan atau juga terlalu bersedih dan meratapi sesuatu yang telah lalu. Dalil yang menunjukkan hal ini, bahwa ini adalah sikap yang sepantasnya ditempuh seorang muslim di dalam menjalani hidupnya, beliau katakan di sini, wa li hadza Ista'adha Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-hammi wal hazani. Oleh karena itu, kata Syekh di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari dua sifat, al-ham dan al-hazan. Nanti akan dijelaskan dulu apa itu al-ham, apa itu al-hazan. Ya, jadi Nabi berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari al-ham dan al-hazan. Kalau kita lihat lafaz doanya dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata sahabat Anas, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqul Allahumma inni a'udzu bika min al-hammi wal hazani wal 'ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa dhala'id dayn wa ghalabatir rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Atau sebelumnya, kata sahabat Anas, dahulu Nabi SAW memperbanyak. Jadi bukan sekedar beliau baca doa ini, tidak. Tapi yukthir, memperbanyak. Dari beliau membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ham, dari hazan. Nanti akan datang penjelasan. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari al-ham dan al-hazan, juga dari sifat lemah, sifat malas, sifat penakut, sifat pelit, dan juga terlilit hutang dan terkalahkan oleh orang zalim. Itu bagaimana teks doanya. Yang kita petik di situ tadi khusus, lebih khusus terkait tadi apa? Berlindung dari al-ham wal hazan. Apa itu? Tadi terangkan di sini oleh Syekh, fal hazan yang dimaksud dengan al-hazan yakni alal umuril madiyah allati la yumkinu radduha wa la istidrakuha. Kesedihan yang disebabkan perkara-perkara yang telah berlalu, yang tidak mungkin untuk seorang menolaknya dan mencegahnya. Itu al-hazan, perasaan sedih, ya kan, dalam hatinya, yang sebabnya itu perkara-perkara yang telah lalu, yang sudah gak mungkin untuk dia menolak dan mencegahnya. Ini Nabi berlindung daripada al-hazan ini, dari terjatuh dari kesedihan, larut dalam kesedihan, meratapi sesuatu yang sudah berlalu. Gak mungkin kita menolaknya, gak mungkin kita mencegahnya, yang sudah terjadi. Tapi sebagian orang kan apa? Larut dalam kesedihan, meratapi sesuatu yang sudah, gak mungkin dia tolak, gak mungkin dia cegah tadi. Kenapa begini? Kenapa bisa terjadi ini? Kenapa? Kenapa? Terus begitu. Ini al-hazan. Nabi berlindung darinya. Wal-ham, sementara al-ham yaitu alladhi yahduthu bisababil khawfi minal mustaqbal. Rasa sedih, risau yang muncul dengan sebab kekhawatiran dari masa depan. Khawatiran sesuatu yang belum terjadi, masa depan. Itu alham. Jadi kan sebagian orang ini terlalu memikirkan hal itu. Jangan-jangan nanti bagaimana, jangan-jangan nanti bagaimana. Terlalu resah dengan masa depan. Terlalu memusingkan masa depan. Nah, Nabi berlindung dari dua perkara ini. Ini menunjukkan kita dibimbingkan untuk menjauhi hal tersebut. Jangan sampai kita memfokuskan pikiran justru untuk hal-hal yang akan datang, terlalu memikirkan, kita khawatir dengan apa yang akan datang, dan juga bersedih dan meratapi apa yang sudah berlalu, yang mungkin kita menolak dan mencegahnya. Maka berarti sikap seharusnya seorang muslim apa? Fayakunul abdu ibna yaumihi. Sehingga sepantasnya seorang hamba itu menjadi seorang yang hidup di harinya itu. Dia menjadi orang seorang hamba yang hidup di harinya itu. Hari yang sedang dia beraktivitas di situ, hendaknya itulah yang dia fokuskan. Apa kegiatan di hari itu dia fokuskan untuk dia selesaikan, dia kerjakan, dan seterusnya. Yajma'u jiddahu wa ijtihadahu fi islahi yaumihi wa waqtihi al-hadir. Seorang hamba dia kumpulkan segenap kesungguhannya, segenap ya daya dan upayanya untuk membenahi harinya itu, membenahi waktu yang sedang dia berada padanya itu. Fa in jama'al qalba 'ala dzalika yujibu takmilal a'mal. Jika seorang hamba bisa mengumpulkan hatinya, artinya memfokuskan konsentrasi hatinya pada hal seperti ini, maka insyaallah ini akan memberi pengaruh positif berupa takmilal a'mal. Dia bisa menyempurnakan amal-amalnya di hari itu, menyempurnakan kegiatan-kegiatannya di hari itu. Ya kan, karena fokus ke situ. Sehingga dia akan bisa menyempurnakan kegiatan dia di hari itu. Dia bisa memberikan yang terbaik untuk apa yang dia kerjakan di hari itu. Karena memang jamaah yang kami hormati rahimakumullah, kita itu sebagai seorang muslim disyariatkan kalau mengerjakan suatu amalan, baik amal agama ataupun amal dunia itu, kita sempurnakan di dalam mengerjakannya. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yutqinahu." Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai apabila salah satu dari kalian mengerjakan suatu amalan untuk dia menyempurnakannya. An yutqinahu, untuk dia menyempurnakannya. Ini subhanallah, bagaimana bimbingan Islam. Jadi seorang muslim itu bukan orang yang di dalam mengerjakan tugas-tugasnya, aktivitasnya itu dengan asal-asalan, dengan semaunya, dengan seenaknya. Tidak, tetapi an yutqinahu, dia sempurnakan kegiatan tersebut, baik urusan agamanya ataupun urusan dunianya. Ya, kalau dia ibadah, ya bagaimana dia ibadah dengan sebaik-baiknya, ibadah yang sempurna. Sholatnya misalkan, dia kerjakan dengan sesempurna mungkin yang bisa dia kerjakan. Dia zikir, dia doa, ya bagaimana dia kerjakan zikir dan doanya itu dengan adab-adab yang terbaik, yang paling sempurna yang bisa dia kerjakan. Demikian juga aktivitas dunia dia. Dia mungkin ada pekerjaan, dia mungkin ada barakallahu fikum usaha atau apapun itu, dia seorang pelajar misalnya. Nah, dia kerjakan tugas-tugasnya tersebut dengan sempurna, dengan apa yang terbaik yang bisa dia kerjakan. Nah, di antara yang bisa mewujudkan itu tadi, ketika seorang memfokuskan pikiran dan hatinya kepada amalan di hari itu, kegiatan di hari itu tidak justru terkuras untuk kekhawatiran-kekhawatiran masa depan, dan tidak larut dalam kesedihan apa yang telah lalu, penyesalan yang tidak mungkin dia kembali kepada masa lalu, sudah berlalu, tidak mungkin dia menolak dan mencegahnya. Wa yutasalla bihil 'abdu 'anil hammi wal hazan, dan dengannya seorang hamba akan terhibur sehingga dia akan terlupakan dari kerisauan masa depannya maupun kesedihan masa lalunya. Artinya kalau dia bisa mengumpulkan hatinya tadi untuk fokus kepada kegiatan di hari itu, bersungguh-sungguh mengerahkan segala daya upaya yang bisa dia kerjakan untuk memperbaiki di harinya itu, waktu yang dia berada padanya itu, ini akan menghibur dia juga, ya, akan terhibur dia sehingga terlupakan daripada kesedihan, baik itu karena sesuatu yang akan datang ataupun sesuatu yang telah berlalu. Jamaah yang kami hormati rahimakumullah. Kemudian di sini Syekh menjelaskan sebuah penjelasan yang masya Allah patut untuk kita perhatikan. Kata beliau, "Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza da'a bi du'ain aw arsyada ummatahu ila du'ain fa huwa yakhussu ma'a isti'anati billahi wa tam'i fi fadlihi 'ala al-jiddi wal ijtihadi fi at-tahaqquq li husul ma yad'u bi husulihi wa at-takhalli 'amma kana yad'u li daf'ihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau berdoa dengan suatu doa atau beliau membimbing umatnya kepada sebuah doa, ini berarti beliau memotivasi, menghasung untuk seorang mengerahkan segala kesungguhannya, segala daya upayanya agar bisa mewujudkan, merealisasikan apa yang ia panjatkan dari doa tadi. Dan juga dia kerahkan segala kesungguhan dan daya upayanya untuk bisa meninggalkan, menjauhi apa yang dia berdoa agar terhindar darinya. Tentunya kata Syekh di sini disertai memohon tolong kepada Allah dan mengharapkan karunia Allah. Jadi demikian. Jadi kalau Nabi mengajarkan suatu doa, Nabi membimbing umatnya untuk membaca suatu doa, itu bukan semata-mata untuk dibaca begitu saja. Tetapi lebih dari itu harus diiringi dengan dia kerahkan segala kemampuan dia, daya upaya dia yang bisa dia lakukan untuk mewujudkannya. Kalau itu sesuatu yang ia pinta, bagaimana agar apa yang ia pinta kepada Allah tadi bisa terwujud. Kalau itu suatu perkara yang dia berlindung kepada Allah agar tidak terjatuh padanya, maka bagaimana dia bisa menjauhinya. Demikian. Lianna du'a'a muqarinun lil amali. Karena yang namanya doa itu harus dibarengi dengan amalan, perbuatan, usaha. Nah, ini yang sering barakallahu fikum seorang kadang kurang memperhatikan. Dia memohon kepada Allah ini itu, tapi usahanya kurang. Usaha untuk bisa terwujud apa yang ia pinta, apa yang ia mohon kepada Allah, kurang. Ya kan? Kalau kita ingin berbicara lebih luas daripada apa yang sedang kita bahas, kalau yang sedang kita bahas kan tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan dari alham wal hazan, berarti kita harus ada usaha untuk bisa terjauhkan diri kita dari penyakit ini, ham dan hazan ini, ya kan, terlalu memikirkan masa depan sehingga menjadi seorang, ya kan, tertimpa kekhawatiran yang berlebihan, resah, risau, ataupun terjatuh dalam kesedihan, ya, al-hazan, kesedihan karena sesuatu yang sudah lampau. Berarti kita usaha untuk menjauhi hal itu. Lebih dari itu, kalau kita ingin lebih meluas, maka segala apa yang kita mohonkan kepada Allah juga sama. Di situ harus ada usaha. Ya, kita sering memohon Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami ya Allah, berikan kepada kami di dunia ini kebaikan, di akhirat kami kelak kebaikan, dan lindungi kami dari siksa neraka. Ya, semata-mata kita ucapkan, kita panjatkan doa tadi, bagaimana kita kerahkan segala daya upaya kita untuk mewujudkannya agar baik dunia akhirat kita. Ya, kita memohon Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami, orang-orang dekat kami, dan juga anak keturunan kami sebagai penyejuk hati, yaitu orang-orang yang taat ibadah pada Allah. Berarti selain kita memohon tadi, kita juga harus usaha semaksimal yang bisa kita kerjakan untuk mewujudkannya. Bagaimana kita menasihati, mendidik, membimbing keluarga kita, orang-orang dekat kita, dan anak keturunan kita. Kita mohon waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai pemimpin, sebagai imam, panutan, teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti kita juga harus ada usaha membenahi diri kita. Ya kan? Bagaimana kita bisa menjadi seorang imam untuk orang-orang di sekeliling kita, panutan, teladan, percontohan, dan seterusnya bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti ada usaha di situ harus. Demikian dan seterusnya. Jadi jangan sampai hanya kita berdoa tetapi tidak ada usaha, tidak. Kata Syekh di sini, yang namanya ad-du'a muqarinun lil amal. Doa itu harus disertai dengan amalan, perbuatan, usaha untuk mewujudkannya. Maka fal 'abdu yajtahidu fi ma yanfa'uhu fid dini wad dunya. Seorang hamba itu harus bersungguh-sungguh di dalam perkara-perkara yang bermanfaat bagi dia, baik urusan agamanya ataupun urusan dunianya. Sungguh-sungguh, semangat. Wa yas'alu rabbahu najaha maqsidihi wa yasta'inuhu 'ala dhalik. Kemudian dia meminta kepada Allah agar tujuannya itu bisa terwujud. Dia minta tolong kepada Allah untuk bisa terwujudnya hal tersebut. Jadi secara apa? Zahir dia betul-betul curahkan segala kemampuan dia, kesungguh-sungguhan dia berusaha mewujudkan itu, di hatinya betul-betul dia berserah diri memohon kepada Allah, mudah-mudahan bisa terwujud apa yang jadi tujuan dia. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz wa idza asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha walakin qul qaddara Allahu wa ma syaa'a fa'ala fa inna law taftahu 'amala syaitan. Rawahu Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, bersemangatlah kamu, berantusiaslah kamu atas apa-apa yang bermanfaat bagimu. Nah, ini perintah Nabi kepada kita. Nabi perintahkan, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah, berantusiaslah atas segala apa-apa yang bermanfaat bagimu, baik urusan agamamu ataupun urusan duniamu. Itu bermanfaat, itu baik bagimu, positif untuk kehidupanmu, bersemangat. Tetapi jangan sampai seorang mengandalkan usahanya itu saja. Sebagian orang betul, semangat dia, antusias dia, tetapi dia mengandalkan usahanya itu. Salah, makanya dibimbingkan wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Artinya hati ini tetap bergantungnya hanya kepada Allah. Betul, secara fisik kita usaha maksimal kita kerahkan segala daya upaya kita untuk hal-hal yang bermanfaat ini. Hati kita jangan sampai terlena, terpalingkan untuk kita bersandar dengan kemampuan kita dan usaha kita. Jangan, wasta'in billah. Mohon pertolongan pada Allah. Wa la ta'jaz, dan jangan kamu lemah. Jangan pesimis, ya kan? Jangan kemudian seorang patah semangat. Ini pesan Nabi, wa la ta'jaz. Jangan lemah, jangan pesimis, jangan patah semangat, jangan. Artinya kadang seorang dalam berusaha tadi gagal. Jangan lemah, jangan patah semangat, jangan pesimis, bangkit. Dan seterusnya. Kemudian dibimbingkan juga oleh Nabi di sini untuk hal-hal yang memang enggak mungkin untuk kita perbaiki. Hal-hal ada yang enggak mungkin untuk kita tolak dan kita cegah. Maka dibimbingkan oleh Nabi, jika menimpamu suatu perkara yang buruk, jangan kamu ucapkan seandainya aku kemarin mengerjakan demikian, sungguh akan terjadi yang demikian dan demikian. Jangan, kata Nabi. Jadi kalau terjadi sesuatu yang buruk, gak sesuai dengan harapan, jangan sampai kita itu mengucapkan seandainya kemarin saya begini, pasti akan begini. Tetapi ucapkanlah, kata Nabi, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah menakdirkannya, dan apa yang Allah kehendaki pasti Allah perjalankan. Kalau sudah ditakdirkan Allah, ya pasti itu yang terjadi. Sebesar apapun usaha manusia, kalau takdirnya sudah demikian dan demikian, pasti itu yang terjadi. Nah, sehingga kita dibimbingkan oleh Nabi, kalau sudah apa di sana kita terhadapkan dengan takdir dari Allah, kita harus pasrah menerima ketetapan itu dari Allah Subhanahu wa taala dan ridha dengan kejadian tadi. Qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah menakdirkannya, dan apa yang Allah kehendaki pasti Allah akan perjalankan. Fa inna law taftahu 'amal asy-syaitan. Karena ucapan seandainya dan seandainya itu akan membuka amalan syaitan. Nah, hadis riwayat Imam Muslim. Itu bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau seorang muslim itu pegang erat bimbingan Nabi ini, subhanallah, pasti kehidupannya akan penuh dengan ketenangan, ketenteraman, semangat, optimis. Sehingga kemudian dijelaskan oleh Syekh di sini, dari hadis yang kita baca tadi, Nabi membimbingkan kita untuk mengumpulkan dua perkara. Fajama'a sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Nabi mengumpulkan dua perkara. Apa itu, kata Syekh? Yang pertama, bainal amri bil hirsi 'alal umuri nafi'ah fi kulli hal, yaitu perintah dari Nabi untuk bersemangat, antusias terhadap segala perkara-perkara yang bermanfaat, fi kulli hal, pada seluruh kondisi, seluruh keadaan. Artinya kapanpun itu, di kondisi apapun itu, kita harus melihat fokus kita apa yang bermanfaat untukku, semangat di situ, antusias di situ. Seorang sedang menjalani aktivitas apa begitu, kondisi apapun itu, dalam masalah keagamaan, ini waktu yang tepat untuk saya bermanfaat ini apa? Oh, sekarang saya baca Quran, semangat, antusias baca Quran. Misalkan nanti menjelang Ramadan, ini sudah menjelang Ramadan, bagaimana kita semangat, antusias memperbaiki diri, ya kan? Menyambut bulan Ramadan kita harus sudah bersih terlebih dahulu hati kita, amal kita dan seterusnya. Maka berarti antusias kita, semangat. Semenjak sekarang perbaiki diri kita, banyak istighfar, mohon ampun pada Allah, perbaiki hati kita, bersihkan hati kita, banyak penyakit-penyakit hati segera buang, tinggalkan. Maupun kondisi-kondisi perkara-perkara duniawi, dengan aktivitas pekerjaan dia, aktivitas usaha dia, bersemangat di situ. wal isti'anati billah, perintah untuk kita meminta tolong kepada Allah, wa adami inqiyadi lil ajzi alladhi wal kasal tar, perintah dari Nabi untuk tidak menyerah dengan kelemahan dan kekurangan diri, yang mana itu adalah bentuk sifat malas yang bermadarat. Jadi kita diperintahkan Nabi itu tidak menyerah, tidak pasrah, menyerah dengan kekurangan diri kita, kelemahan diri kita, tidak. Ini perkara pertama. Yang di situ intinya adalah sesuatu yang bisa kita usahakan, bisa kita upayakan. Maka dibimbingkan oleh Nabi, semangatlah, antusiaslah, jangan menyerah dengan segala kekurangan-kekurangan kita, mohon pertolongan pada Allah. Perkara yang kedua, wa baina al-istislamu lil umuril madiyah an-nafidah wa musyahadati qada'illahi wa qadarih. Perkara yang kedua yaitu wujudnya berubah berserah diri kepada Allah untuk perkara-perkara yang sudah terjadi, dan kita mengimani ketetapan Allah dan takdirnya. Jadi kalau yang kedua ini terkait sesuatu yang sudah gak mungkin lagi kita upayakan, karena sudah berlalu, sudah terjadi. Di situ kita dibimbingkan untuk berserah diri kepada Allah, ridha dengan apa yang sudah terjadi itu. Kita mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa ini adalah takdir Allah, pasti yang terbaik, tinggal kita ambil hikmahnya. Ini dua perkara yang terkumpulkan dalam hadis tersebut. Jadi untuk sesuatu yang masih bisa kita upayakan, bimbingan Nabi tadi, semangat, antusias, kerahkan segala kemampuan, kesanggupan, daya upaya kita untuk bisa mewujudkannya. Kemudian minta tolong pada Allah, jangan menyerah dengan segala kekurangan-kekurangan dirinya. Nah, untuk perkara yang sudah terjadi, gak mungkin dia tolak, gak mungkin dia cegah, dibimbingkan untuk kita berserah diri kepada Allah, ridha, dan mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita simpulkan, wa ja'ala al-umura qismain, beliau menjadikan urusan-urusan hidup kita itu ada dua macam. Ya kan, urusan hidup kita itu ada dua macam. Yang pertama, qisman yumkinul 'abda as-sa'yu fi tahsilihi aw tahsilu ma yumkinu minhu aw daf'uhu aw takhfifuhu. Jenis yang pertama dari urusan seorang hamba yaitu perkara yang seorang hamba itu bisa mengusahakan untuk terwujudnya, bisa mengusahakan untuk mencegahnya, bisa mengusahakan untuk meminimalisirnya. Maka untuk jenis perkara yang seperti ini, fahadha yubdi fihi al-abdu majhudahu wa yasta'inu bi ma'budihi. Untuk jenis perkara yang seperti ini, seorang hamba hendaknya menampakkan segala kesungguhannya, segala daya upayanya untuk mewujudkan hal tadi dan memohon pertolongan kepada Rabb-nya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ya jenis yang pertama. Jadi untuk hal-hal yang memang bisa untuk kita usahakan agar terwujud, di situ bisa untuk kita cegah dari keburukan itu, kita cegah, kita tolak atau kita minimalisir, maka di situ kita betul-betul upayakan semaksimal yang bisa kita kerjakan dan disertai minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa qisman la yumkinu fihi dzalik. Jenis yang kedua, perkara atau urusan seorang hamba yang enggak mungkin hal itu sudah tidak mungkin padanya, karena sudah terjadi, sudah berlalu, sudah terlewat. Maka fahadha yatma'innu lahul 'abdu wa yarda wa yuslimu. Maka seorang hamba di dalam menghadapi itu, dia menerima hal tersebut, ridha dan berserah diri kepada Allah. Ridha dan berserah diri kepada Allah. Nah, jadi untuk perkara-perkara yang seperti itu sudah lewat, sudah berlalu, tidak mungkin lagi kita cegah. Kita dibimbingkan bagaimana kita ridha dengan hal tersebut. Kita yakin ini sudah takdir Allah, berarti pasti yang terbaik untuk kita, ada hikmah di situ. Tinggal kita barakallahu fikum meyakini bahwa pasti ini yang terbaik, ya, mengharapkan pahala di sisi Allah dengan kesabarannya dan seterusnya. Ya. Wala raiba anna mura'ata hadzal asl sababun lisururin wa zawalil hammi wal gham. Maka tidak ragu lagi bahwa seorang yang mengindahkan prinsip ini pasti menjadi sebab kebahagiaan, sebab hilangnya segala kesedihan dan keresahan hatinya. Nah, maka jemaah sekalian rahimakumullah, ini sebab keempat yang bisa kita ambil di kesempatan kali ini. Jadi mari kita terus berusaha untuk fokus dengan apa yang menjadi kegiatan kita di hari ini. Jangan terlalu merisaukan masa depan dan jangan pula larut dalam kesedihan untuk hal-hal yang telah lalu. Senantiasa kita bersemangat dan antusias untuk segala perkara yang bermanfaat bagi kita. Ya, jangan kita menyerah dengan segala kelemahan-kelemahan kita. Minta tolong pada Allah. Nah, untuk sesuatu yang telah terjadi yang tidak mungkin kita cegah dan tolak, maka kita berserah diri kepada Allah, ridha dengan hal tersebut. Tinggal kita ambil hikmahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.